bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Azza wa Jalla Al-Hayyu. Hari ini kita akan mengkaji nama Allah yang lainnya, namun kita akan mengkaji dua nama sekaligus. Kenapa dua nama sekaligus? Karena dua nama ini kata para ulama sepasang. Apa? Sepasang. Sehingga tidak dipisah antara satu dengan yang lainnya. Dan perlu untuk dikaji secara bersamaan. Karena dua nama ini, apa tadi? Sepasang. Apa kedua nama tersebut? Al-Muqaddimu dan Al-Mu'akhiru. Kenapa? Al-Muqaddimu dan Al-Mu'akhiru. Boleh dibaca Al-Muqaddim, boleh juga dibaca apa? Al-Mu'akhir. Tidak apa-apa. Al-Muqaddim dan apa? Al-Mu'akhir. Al-Muqaddim itu kalau diterjemahkan biasanya yang maha mendahulukan. Kenapa? Yang maha mendahulukan. Berarti al-mu'akhir kenapa? Yang maha mengakhirkan. Jadi ada nama Allah al-muqaddim. Apa tadi terjemahannya? Yang maha mendahulukan. Kebalikannya kenapa? Al-mu'akhir. Kenapa al-mu'akhir? Yang maha mengakhirkan. Apa yang didahulukan dan apa yang diakhirkan, inilah yang akan kita bahas insyaallah pada hari ini. Yang punya kitabnya silakan dibuka halaman 55. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Syekh wa Abdul Aziz bin Nasir al-Julayni hafizahullah taala. المقدم المؤخر جل جلاله. ورد هذا نسمان في حديث صحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. أخرجه البخاري. Ya. Jadi pertama seperti biasanya kita akan bahas dulu dalilnya mana kalau Allah itu punya nama al-muqaddim dan al-muakhir. Dalilnya ada di dalam hadis Rasul SAW. Di dalam Al-Quran tidak ada. Adanya dalam hadis. Dan hadisnya sahih alhamdulillah. Salah satunya disebutkan di sini dalam Sahih Bukhari. Dan juga ada hadis yang lain di dalam Sahih Muslim. Ya. Kita akan baca yang ada dalam Sahih Muslim. Ya, kita akan baca yang ada dalam Sahih Muslim. Yang ada dalam Sahih Muslim, nama Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir ini disebutkan di akhir sebuah doa yang dianjurkan untuk dibaca setelah selesai tasyahud sebelum salam. Berarti ketika napa? Ketika napa? Salat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar setelah selesai tasyahud, innaka hamidum majid, kita kan dianjurkan untuk memperbanyak doa tuh. Ya, beberapa doa kita sudah ketahui. Di antaranya kita mohon perlindungan dari Dajjal, ya. Kemudian kita minta dimudahkan hisabnya. Dan banyak doa yang lainnya. Nah, salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasul SAW untuk dibaca, kapan? Setelah tasyahud, sebelum salam, adalah doa berikut ini. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ini isi doanya. Kemudian ditutup dengan menyebut dua nama Allah, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Saya akan sedikit kupas ya kandungan dari doa ini. Secara umum atau secara garis besar, doa ini adalah doa mohon apa? Allahumma ighfirli, mohon apa? Ampun. Ya, secara umum ini doa minta ampun kepada Allah. Minta ampun dari apa? Ya, tentu dari dosa-dosa. Dosa yang mana? Dosa yang mana? Semuanya. Dosa semuanya ini oleh Nabi SAW disebutkan secara rinci, ya, supaya kita menyadari betapa banyaknya dosa kita. Bagaimana Nabi SAW merincikan? Allahumma ighfirli. Ini insya Allah panjenengan paham ya. Napa? Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Dosa yang mana? Nabi SAW melanjutkan, ma qaddamtu wa ma akhartu. Yaitu dosa yang dahulu saya pernah kerjakan, maupun yang sekarang atau yang akan aku kerjakan. Berarti ini terkait dengan apa? Waktu. Dosa yang pernah saya kerjakan dengan dosa yang sedang saya kerjakan atau yang akan aku kerjakan. Pokoknya aku minta ampun kepadamu ya Allah atas seluruh dosa ini. Berarti dosa lintas masa, ya, lintas waktu. Sudah. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Wa ma asrartu itu adalah artinya dosa yang aku rahasiakan. Wa ma a'lantu, dan dosa yang aku perlihatkan kepada orang lain. Jadi dosa yang kita kerjakan itu ada yang sembunyi-sembunyi kita kerjakan, ya, ada yang kita kerjakan secara terang-terang. Sembunyi-sembunyi itu bagaimana? Yang jenengan sendirian di kamar megang HP, buka yang gak benar, itu kan dosa yang jenengan sembunyikan. Kalau yang terang-terangan, udut, ya, di depan umum, ya, padahal sudah masuk area apa? Kawasan tanpa rokok. Kan ada kan kawasan tanpa rokok? Salah satunya masjid. Ya, nah, masjid kok udut? Ada aturannya kok. Ya. Pemda lagi. Alhamdulillah ada aturannya. Tapi sayangnya aturan itu sering dilanggar. Yang dirahasiakan dan yang diperlihatkan. Terus, wama asraftu. Dan juga dosa-dosa yang aku lakukan secara berlebihan. Ya, enggak cuma sekali, dua kali, bahkan terulang. Setiap hari melakukan dosa itu. Walaupun kita anggap itu dosa kecil, tapi karena terlalu sering, akhirnya kecil, kecil, kecil, lama-lama jadi besar. Wama asraftu. Terus ditutup dengan apa? Wama anta a'lamu bihi minni. Wama anta a'lamu bihi minni. Dan juga dosa-dosa yang lebih engkau ketahui dibandingkan aku. Artinya, kita ini kadang-kadang melakukan dosa dan kita tidak sadar. Saking apa nih gue? Saking akeh apa saking sedikit ya? Saking banyaknya. Dan saking ketidakpedulian kita. Karena cuek, akhirnya kita gak peduli. Atau karena saking minimnya ilmu kita. Jadi kita itu gak sadar bisa karena saking apanya tadi? Banyaknya, bisa karena saking cueknya, bisa karena saking minimnya ilmu kita. Sehingga saya kadang-kadang aneh dengan sebagian orang. Bu, istighfar, ini mungkin musibah ini menimpa jenengan karena dosa-dosa yang jenengan lakukan. Dosa singen di lho Ustaz, astagfirullahaladzim. Dosa singen di, dosa yang mana? Subhanallah, dosa. Bisa jadi dosa yang tidak kita sadari itu malah justru lebih banyak dibandingkan dosa yang kita sadari. Bisa jadi demikian. Sudah ya. Terus ini kan intinya kita minta apa tadi? Ampun dari dosa semuanya. Habis itu kita bertawassul kepada Allah. Setelah kita minta kepada Allah, kita bertawassul. Cara tawassulnya adalah dengan menyebut nama Allah. Karena menyebut nama Allah itu pujian. Ya. Pujian itu akan membuat doa kita lebih berpeluang untuk dikabulkan. Pujian itu bisa di awal, bisa di akhir. Apa tawassul kita? Antal muqaddim wa antal muakhir. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu karena sesungguhnya engkau adalah Al-Muqaddim. Napa Al-Muqaddim wau? Yang maha mendahulukan. Wa antal muakhir, dan engkaulah yang maha mengakhirkan. Apa korelasinya Ustaz? Biasanya kalau kita minta ampunan, ya Allah ighfirli innaka antal ghafur. Biasanya kan gitu kan? Ghafur itu maha pengampun. Ghafar, ghafur, ghafiridz dzambi. Itu kan cocoknya kalau kita minta ampun kan yang kita sebutkan itu adalah nama Al-Ghafur, Al-Ghafar, Ghafirudz dzambi, At-Tawwab. Itu kan cocoknya kayak gitu, Al-Ghafurur Rahim. Kenapa kok yang disebutkan Al-Muqaddim sama napa? Al-Muakhir. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau. Nampaknya ini untuk mengingatkan kita betapa buruknya efek dosa. Dan betapa indahnya efek ampunan dari Allah. Jadi ini sedang menjelaskan tentang efek buruk napa? Dosa. Dan efek positif ketika dosa kita diampuni. Apa efek buruk dari sebuah dosa? Efek buruk dari dosa itu kita akan diakhirkan oleh Allah dari banyak hal. Gara-gara apa? Dosa. Jadi orang yang melakukan perbuatan dosa, maka dia akan mengalami dampak buruk dalam kehidupannya. Dan dampak buruk itu salah satunya berupa diakhirkannya segala urusannya. Diakhirkan rizkinya. Akhirnya rizkinya jadi telat. Diakhirkan jodohnya. Ngelamar mengendi-endi ditolak. Ya. Diakhirkan ketenangan batinnya. Seharusnya dia sholat terus jadi nopo? Tenang. Kok saya sudah sholat tetap gelisah? Kok saya sudah baca Quran tetap gelisah? Kok saya sudah zikir tetap gelisah? Katanya ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Katanya kalau zikir itu hati akan tenang. Kenapa saya sudah zikir, sudah baca Quran, sudah sholat kok tetap gelisah? Kenapa tidak segera saya dapatkan ketenangan itu? Mungkin gara-gara STMJ. Apa STMJ? susu telur madu jahe, wudu, STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Apa? Sholat terus, maksiat jalan. Sholatnya iya, baca Qur'annya iya, zikirnya iya. Tapi bar sholat nyolong sandal. Ya. Bar maca Qur'an ngerasani tanggane, menggunjing tetangganya. Setelah berzikir, dia pegang HP yang dibuka hal-hal yang gak boleh dibuka. Yang haram-haram dia buka. Berarti, selain dia beribadah, dia juga nopo? Melakukan banyak dosa. Nah, banyaknya dosa ini membuat ketenangan hatinya jadi diundur. Diakhirkan. Tidak segera dia dapatkan. Makanya saat kita memohon ampun kepada Allah, kita baca antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkau lah yang maha mengakhirkan. Apa yang diakhirkan? Macam-macam. Tadi rizkinya diakhirkan gara-gara dosa, hidayahnya diakhirkan, keterangan batinnya diakhirkan, jodohnya diakhirkan. Karena Allah yang mengakhirkan itu semua akibat napa? Dosa-dosa yang kita kerjakan. Tapi apakah kondisi itu bisa diperbaiki? Kondisi itu bisa diperbaiki enggak? Telat rezeki, telat ketenangan hati, telat jodoh, telat ini, telat itu, telat mikir. Tell me kepada Ustaz. Ya udah, Ustaz wis kesel banget menjelaskan. Paham, dereng. Gue tell me. Ya. Kondisi telat-telat dan terundur-undur ini, apakah bisa diperbaiki? Jawabannya, bisa. Bagaimana caranya? Caranya, dosa-dosa itu harus kita tobati. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau dosa kita diampuni sama Allah, maka efeknya segala sesuatu akan didahulukan oleh Allah. Kalau tadi nopo? Diakhirkan. Gara-gara dosa apa-apa diakhirkan. Setelah kita minta ampun, kemudian diterima permohonan kita oleh Allah, lalu dosa kita diampuni, maka akan terjadi lonjakan. Yang awalnya telat-telat terus, akhirnya jadinya didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizkinya didahulukan. Didahulukan itu maksudnya nopo? Rizkinya didahulukan. Apa maksudnya? Ya kemarin seret, sekarang lancar. Jodoh didahulukan. Maksudnya apa? Kemarin ditolak-tolak, sekarang banyak banget yang nerima. Sampai bingung ke milih sengendi. Kemudian hati terasa tenang. Ya. Baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Kok rasanya nyaman, bang? Ya. Sholat juga merasa nyaman. Ya. Tahu-tahu imamnya sudah selesai. Bukan karena... apa namanya? Bukan karena... pikirannya ngawang kemana-mana. Bukan. Ya, tahu-tahu lagi nikmat banyak sholat kok udah selesai. Ketika imamnya misalnya ya, karena saking nikmatnya bacanya rakaat pertama surat An-Naba, rakaat kedua surat An-Nazi'at. Kok cendek banget ya suratannya. Saking apanya? Saking menikmatinya. Jadi bukan rakaat pertama An-Naba, rakaat kedua An-Nazi'at, aku lupa. Enggak seperti itu dia. Saking apanya? Saking menikmatinya, saking tenangnya dia menjalankan salat. Ini kira-kira rahasia dibalik kenapa yang disebutkan di dalam doa ini adalah nama Allah apa tadi? Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir. Baik. Jadi kita ulangi, nama Allah Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir ini tidak ada di dalam Al-Quran, adanya dalam hadis Nabi SAW. Ada yang riwayat Bukhari dan ada yang riwayat Muslim. Baik. Sekarang Apa maknanya? Apa maknanya? Sebelum kita membaca apa maknanya, saya ingin menyampaikan bahwa kita mempelajari nama-nama Allah, Asmaul Husna. Salah satu tujuannya adalah untuk menyadarkan kita betapa sempurnanya Allah. Nopo? Betapa sempurnanya Allah. Sempurna apanya? Segalanya. Sempurna segalanya. Cuman ketika kita mempelajari nama Allah Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir, maka yang akan ditonjolkan di sini adalah kesempurnaan Allah dalam tiga hal. Kenapa? Kesempurnaan Allah dalam tiga hal. Yang pertama, kekuasaannya. Kenapa? Kekuasaannya. Yang kedua, kehendaknya. Kenapa? Kehendaknya. Yang ketiga, kebijaksanaannya. Coba diulangi, apa yang pertama? Kekuasaannya, nyaniku sinten? Allah. Yang kedua, kehendaknya. Yang ketiga, kebijaksanaan. Jadi yang nanti akan ditonjolkan ketika kita mengkaji makna al-muqaddim dan al-mu'akhir adalah kesempurnaan Allah dalam tiga hal ini. Yang pertama adalah kesempurnaan kekuasaan Allah, artinya kesempurnaan kekuasaan Allah, artinya kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Itu namanya sempurna. Yang kedua apa, Bu? Kehendak. Kesempurnaan kehendak Allah itu artinya kehendak Allah pasti terjadi. Tidak ada yang menghalangi. Yang ketiga, kesempurnaan kebijaksanaan Allah artinya kebijaksanaan Allah itu sangat dalam, sangat luas. Sehingga kadang-kadang saking dalam dan luasnya otak manusia enggak nyampe untuk memahaminya. Sudah ya, inilah kira-kira fokus yang akan kita tonjolkan dari nama Allah Al-Muqaddimu dan Al-Mu'akhir. Lanjut, Al-Ma'na fi haqqillah. Al-Ma'na fi haqqillah Azza wa Jal. Al-Muqaddimu Al-Mu'akhir huwa al-munazzilu al-asya'a manazilaha. Yuqaddimu ma sya'a minha wa yu'akhiru ma sya'a. قدم المقادير قبل أن يخلق الخلق وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين وأخر من شاء عن مراتبهم وثبتهم عنها لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. Saya akan terjemahkan dulu ya, habis itu kita kupas. Al-ma'na fi haqqillah, makna dari al-muqaddim dan al-mu'akhir. Huwa al-munzil al-asya manazilaha. Atau al-munazzil al-asya' manazilaha. Al-muqaddim dan al-mu'akhir itu adalah yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang memposisikan segala sesuatu pada tempatnya. Yuqaddimu ma sya'a minha wa yu'akhiru ma sya'a. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendahulukan sesuatu yang dikehendakinya dan menunda atau mengakhirkan sesuatu yang dikehendakinya. Qaddamal maqadira qabla an yakhluqal khalq. Contohnya, Allah mendahulukan takdir sebelum terjadinya segala sesuatu. Berarti segala sesuatu terjadi terakhir setelah napa? Takdir. Jadi sebelum terjadinya sesuatu pasti didahului dengan takdir. Wa qaddama man syaa'a bitawfiqi ila maqamatis sabiqin. Dan Allah Azza wa Jalla mendahulukan sebagian orang untuk mendapatkan hidayah dibandingkan yang lain. Mendahulukan kedudukannya di sisi Allah, mendahulukan keimanannya, lebih duluan dapat hidayah, lebih duluan ngaji, lebih duluan berangkat ke masjid. Ini karena kehendak dari sinten? Allah. Wa akhara man syaa'a an maratibihim wa thabbathahum 'anha. tapi di waktu yang sama ada sebagian hamba yang oleh Allah Azza wa Jalla ditunda, diakhirkan hidayahnya, diakhirkan. Yang lainnya sudah sholat di masjid 10 tahun baru dia nyusul, berarti ini diakhirkan sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang lainnya sudah bisa baca Quran sejak kecil, ini baru bisa baca Quran kapan? Istuwa. Diakhirkan sama Allah. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. La muqaddima lima akhar wa la muakhira lima qaddam. Tidak ada yang bisa mendahulukan sesuatu yang ditunda sama Allah, dan tidak ada yang bisa menunda sesuatu yang didahulukan oleh Allah. Saya ulangi. Tidak ada yang bisa menunda sesuatu yang didahulukan oleh Allah, dan tidak ada yang bisa mendahulukan sesuatu yang ditunda sama Allah. Betul? Kebalikannya ya. Tidak ada yang bisa menunda sesuatu yang didahulukan oleh Allah, dan tidak ada yang bisa mendahulukan sesuatu yang ditunda sama Allah Azza wa Jalla. Ini terjemahannya. Kita akan kupas. Tadi kan kita katakan Allah maha mendahulukan, maha mengakhirkan. Yang diakhirkan apa, yang didahulukan apa. Disebutkan oleh para ulama di sini bahwa yang didahulukan dan diakhirkan itu ada yang bersifat takdir, ada yang bersifat syariat. Kenapa? Ada yang bersifat takdir, ada yang bersifat syariat. Saya kasih contoh satu persatu. Yang bersifat takdir, apa yang didahulukan oleh Allah? Contoh, takdir kelahiran. Kenapa? Kelahiran. Allah menakdirkan mama sing jenengan lahir duluan. Jenengan lahir belakangan. Jadi jenengan enggak boleh protes kepada siapa? Kepada orang tua jenengan. Bu, jeneng itu aku disit. Enggak boleh. Karena Allah al-muqaddim, apa tadi muqaddim? Yang mendahulukan, dan Allah juga al-muakhir. Allah yang mengakhirkan. Contoh, dalam masalah takdir adalah terkait dengan kelahiran. Contoh yang lain, masalah takdir yang didahulukan dan diakhirkan, kesembuhan. Kenapa? Kesembuhan. Ada yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala didahulukan kesembuhannya. Maksudnya didahulukan begitu minum obat, periksa langsung sembuh. Ini namanya didahulukan. Ada orang yang masya Allah sudah berobat kesana kemari dan sudah gonta-ganti dokter, gonta-ganti obat. Ternyata kok penyakitnya enggak sembuh-sembuh. Ini berarti kesembuhannya diapakan? Diakhirkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa diakhirkan? Nah, ini berarti sedang berbicara tentang kebijaksanaan Allah. Kenapa diakhirkan? Ya mungkin Allah subhanahu wa ta'ala sedang memberi kesempatan kepada kita untuk lebih banyak berdoa. Coba saya tanya sama jenengan, ketika jenengan sakit minum obat sekali langsung sembuh, ces ces pleng, mumet minum obat sembuh, enggak pusing lagi. Saya tanya sama jenengan, begitu sembuh apa jenengan masih doa, ya Allah sembuhkanlah penyakitku? Masih? Terus mari apa gitu kan? Tapi kalau misalnya kita sakit nih, sudah berobat ke sana, sembuh-sembuh, akhirnya kita pun berdoa kepada Allah dan doanya betul-betul serius, khusyuk, ya, sungguh-sungguh sampai nangis. Ketika kita doa serius berulang-ulang, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, yang untung siapa? Ketika kita doa banyak, yang untung siapa? Kenapa? Karena pahalanya semakin banyak. Loh, berdoa, Ustaz, kita minta nih, jaluk. Minta. Minta apa? Kesembuhan. Dapat pahala? Dapat. Kenapa dapat pahala? Karena doa adalah ibadah. Orang yang berdoa sekali dengan orang yang berdoa 1000 kali, insya Allah pahalanya banyak mana? 1000 kali. Jenengan pengen yang mana? Yang sekali apa yang 1000? Sekali? Loh, saya kan bukan bilang jenengan pengen lama sembuhnya atau cepat. Saya nggak bilang gitu kan? Saya kan cuma bilang sama jenengan, jenengan pengen doa sekali apa 1000? 1000, ya. Kan doa kan gak mesti terkait dengan kesembuhan. Setelah sembuh kan bisa doa yang lain. Ya, doa misalnya, ya Allah mudah-mudahan fisikku yang sehat bisa digunakan untuk beribadah dengan baik, kan bisa. Jadi jangan negative thinking. Ya. Jadi kalau misalnya Allah tunda, Allah akhirkan kesembuhan, itu adalah karena kebijaksanaan Allah. Allah itu maha bijaksana ketika menunda sesuatu yang kita inginkan segera. Gak ada sih di antara kita yang pengen berlama-lama dalam kondisi sakit, gak ada. Tapi itu kan keinginan kita. Belum tentu keinginan kita itu yang terbaik buat kita. Bisa jadi justru yang terbaik buat kita berbeda dengan keinginan kita. Makanya bisa saja nanti di hari kiamat ada orang-orang yang kemudian kaget dengan banyaknya pahala yang ada di timbangan amalannya atau yang ada di buku catatan amalannya. Padahal dia merasa, saya enggak terlalu banyak sholat, biasa aja sholatnya 5 waktu, saya juga enggak terlalu banyak puasa, ya cuma di puasa di bulan Ramadan. Kok kenapa pahala saya banyak? Ternyata itu adalah doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh seorang hamba dan oleh Allah belum dikabulkan. Lalu doa itu diganti dengan apa? Pahala. Ada orang berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa punya mobil. Itu dia sudah berdoa sejak 20 tahun yang lalu. Nganti seperti ini, tetap sepeda ondel. Saya tanya sama jenengan, rugi enggak dia berdoa? Demi Allah tidak rugi. Kenapa tidak rugi? Karena doa jenengan selama 20 tahun, bahkan mungkin sampai meninggal dunia, akan diwujudkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam bentuk pahala. Bayangkan, doa 20 tahun, pahalanya berapa itu? Pahala sama mobil lebih berharga mana? Hah? Pahala. Mobil itu enggak memasukkan orang ke surga. Semewah apapun mobil tersebut. Ustaz, kalau mobilnya dipakai buat ngangkut jamaah ikut pengajian bagaimana? Itu bukan karena mobilnya, tapi karena jenengan mengfungsikan apa? Mobil tersebut untuk kebaikan. Ya. Pahala. Ini modal kita untuk masuk kemana? Surga. Berarti pahala itu lebih istimewa dibandingkan mobil. Maka, kalau kita minta sesuatu sama Allah, kok enggak segera dikabulkan, tapi diundur sama Allah Azza wa Jalla, maka yakinlah bahwa diundurnya permintaan kita adalah karena kebijaksanaan Allah. Nah, ini tadi kita bicara tentang takdir ya, diundur, didahulukan. Contohnya tadi kesembuhan, terus apa tadi? Kelahiran. Apa contoh yang lain? Contoh yang lain adalah kekayaan. Napa? Kekayaan. Ada orang ditunda rizkinya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada orang rizkinya didahulukan. Apa maksudnya didahulukan? Cepat dapat. Jadi bisnis apa baik nopo berhasil. Kita bisnis apa baik ora dadi. Kita sampai habis pikir, kenapa ya? Buka ini gak jadi, buka ini gak jadi, buka ini gak jadi. Sedangkan tetangga kita, Masya Allah, gak buka aja jadi. Saking apanya? Saking lancarnya rezekinya. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mendahulukan dan siapa yang mengakhirkan? Allah. Karena Allah Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau tadi apa? Kebijaksanaan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Allah itu maha kuasa. Ya. Allah itu maha kuasa untuk membagi-bagi rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Membuka keran sebesar-besarnya kepada sebagian orang. Dan menyempitkan keran rezeki untuk sebagian orang. Allah maha kuasa. Maka ketika kita mengetahui itu, bukan kemudian kita akhirnya jadinya malas untuk apa? Bekerja. Bukan. Tapi kalau misalnya kita sudah mengetahui fakta ini bahwa rezeki itu tergantung kehendak Allah, Allah yang mendahulukan, Allah yang mengakhirkan, Allah yang melancarkan, Allah yang membuat sempit, maka jangan pernah melupakan Allah saat kita mencari rezeki. Dan jangan pernah melanggar aturan Allah saat mencari rezeki. Jangan pernah kita pikir bahwa rezeki Allah bisa didapatkan dengan melanggar aturannya. Jangan pernah berpikir bahwa rezeki Allah Azza wa Jalla akan sempit ketika kita patuh kepada aturannya. Jangan pernah berpikir bahwa bisnis kita akan lancar ketika kita bermain riba. Dan rezeki kita akan susah ketika kita meninggalkan riba. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena rezeki yang memajukan dan mengundurkan adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, buktinya itu Ustaz. Nah, ketika dia pakai riba, usahanya besar. Itu Anda bilang rezeki. Itu adalah ujian dari Allah azza wa jalla. Jangan pernah berpikir bahwa orang yang bermain riba, dia akan tenang dengan apa yang dia dapatkan. Pasti hidupnya akan gelisah. Ustaz, kayaknya dia itu kalau ketemu saya sumringah Ustaz. Gak kelihatan kayak orang apa? Gelisah, susah. Jamaah yang kami hormati. Ada orang yang bisa memakai topeng untuk menyembunyikan kegelisahan hatinya. Dan ada orang yang jujur menampakkan kegelisahan. Tapi semuanya gelisah. Yang satu jujur, yang satu pakai topeng. Itu aja. Mereka gelisah. Gak mungkin gak gelisah. Wong melanggar aturan Allah kok gak gelisah. Kucing benyolong gelisah. Anak iwak asin hilang. Lagi tipe terus apa? Hilang. Di kucing di rumah kita ada atau di lingkungan rumah kita ada 5 kucing. Kalau yang nyuri adalah si A, ya. Si A itu maksudnya kucing nomor 1. Maka kalau dia ketemu kita, dia akan apa? Lari. Tapi ketika yang ketemu kita adalah si B, kucing yang kedua, dan dia tidak merasa mencuri, maka dia akan santai aja ketemu dengan kita. Ya. Kucing ben ngerasa. Ya. Kok manusia tidak merasa? Itu enggak mungkin. Cuman dia itu pakai topeng. Ya, pakai topeng itu maksudnya pura-pura. Ya. Udah ini kita kelamaan kalau bicara takdir Allah azza wa jalla itu adalah berbicara lautan yang tidak ada tepinya. Bahrun la sahila lahu. Berbicara tentang lautan yang tidak ada tepinya. Baik, kita pindah. Ini kan apa tadi? Takdir. Sekarang apa? Syariat. Ketika menetapkan syariat, Allah dialah Allah yang mendahulukan dan mengakhirkan. Apa contohnya? Contohnya sholat. Contohnya sholat. Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan sholat pertama kali pagi adalah nopo? Subuh. Dan Allah mengakhirkan sholat yang terakhir adalah isya. Gak usah protes. Gak usah protes. Kenapa subuh loro ora papat? Kenapa isya papat ora loro? Isya itu kan sholat terakhir sing wis kesel banget. Wis kesel sholatnya apa? Papat. Gak usah protes kayak gitu. Karena hak prerogatif Allah untuk mengatur ibadah. Untuk apa? Mengatur ibadah. Contoh syariat yang lain. Allah mendahulukan anak laki-laki untuk mendapatkan jatah waris yang lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Itu ayatnya. Anak laki-laki berhak mendapatkan jatah 2 kali lipat anak perempuan. Aturan Allah, syariat Allah. Siapa yang mendahulukan anak laki-laki sehingga dapat 2 jatah yang mengakhirkan perempuan, anak perempuan sehingga mendapatkan 1 jatah? Sinten? Allah, enggak usah protes. Karena yang mengatur itu adalah Allah. Adil enggak? Adil. Yunjulungan lanang adil. Coba tanya sama yang ibu-ibu, adil enggak? Enggak tahu ibu-ibunya di bawah. Adil. Tapi kan enggak sama. Sama itu enggak mesti adil. Adil itu adalah meletakkan sesuatu secara proporsional. Itulah adil. Justru ketika Allah memberikan laki-laki 2, perempuan 1, itu menunjukkan betapa bijaksananya Allah. Kenapa bijaksana? Karena laki-laki itu akan menjadi kepala. Kepala nopo? Rumah tangga. Kepala rumah tangga yang punya tanggungan. Sedangkan perempuan itu akan menjadi anggota rumah tangga yang ditanggung. Saya ulangi. Laki-laki akan menjadi kepala rumah tangga yang menanggung anggota rumah tangganya. Istrinya, anak-anaknya. Sedangkan wanita akan menjadi anggota rumah tangga yang ditanggung oleh suaminya. Antara yang menanggung dengan yang ditanggung, kebutuhannya besar mana? Yang menanggung. Kan bisa kan dicerna kan? Kenapa Allah memberi jatah double laki-laki? Karena dia dapat uang itu untuk membiayai siapa? Istrinya, anaknya. Sedangkan wanita, dia dapat jatah, tetap dapat jatah. Tapi kan jatahnya separuh, Ustaz. Tapi kan dia sudah ditanggung sama suaminya. Setiap bulan dia dikasih sama suaminya. Lihat bagaimana bijaksananya Allah Azza wa Jalla ketika membuat syariat ini. Maka hanya orang-orang yang pendek akal yang memprotes syariat Allah. Hanya orang yang pendek akalnya yang memprotes syariat Allah. Karena syariat Allah itu pasti bijaksana. Cuman karena saking luasnya dan dalamnya kebijaksanaan Allah, sampai kadang-kadang kita ndak nyampe. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.